kau ku tak apa-apa. Bagaimana umur malasnya? Kau hadirkan bintang-bintang di setiap mimpiku. Gemilang dan bumi tanpa bulan bintang kupas dan hati. Siapa-siapa selalu coba senangkan hatiku. Tak jemu setiap waktu, meski kau tahu ku tak apa-apa. Hatiku untukku seorang, gemilang dan bumi tanpa bulan bintang, meski hanya senyum.